Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzal ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Tibyanan likulli syai'in wa syifa'a. Hudan wa rahmatan lil mu'minin wa diya'a. Ahmadu Rabbi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama tuhibbu ya Rabbana wa tardu. Tasharrafna biliqaikum ayuhat tulab wa talibat Suffah Al-Quran Abdullah bin Mas'ud fi awwali marrah fi dirasatit tajwid. Wa fi fursatil ula satahaddas an fadilati tilawatil Qur'an wa adabiha. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab yang tidak ada bengkok di dalamnya, yang menjelaskan segala sesuatu dan menjadi obat. Dia menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman dan cahaya. Kami sangat berbahagia pertama kali bertemu dengan para mahasiswa dan mahasiswi Suffa Al-Quranul Karim pada permulaan pelajaran, yaitu pada pelajaran tajwid. Pada pertemuan yang pertama ini, kami akan berbicara soal keutamaan Al-Quran dan adab membacanya. Kita akan berbicara tentang keutamaan Quran atau fadilat fadlu tilawati Al-Quranil Karim. Tawatarat al-ayat wal-ahadis adalah ala fadli tilawatil Quranil Karim. Minha qawluhu ta'ala innalladhina yatsluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liwaffiyahum ujurahum wa yazidhum min fadli innahu ghafurun syakur. Wa fi ayatin ukhra qala Allah ta'ala alladheena ataynahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Wa fi ayatin ukhra qala Allah ta'ala aidan faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Ayat dan hadis tentang keutamaan membaca Al-Qur'an ini banyak sekali. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya sesungguhnya orang-orang yang membaca kitabullah dan mereka itu mendirikan sholat dan menunaikan zakat dan mereka itu menginfakkan sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka, baik secara rahasia maupun terang-terangan, maka mereka itu mengharapkan dagangan yang tidak mungkin rugi. Agar kami tetapkan, kami tepati pahala mereka, dan kami tambahkan kepada mereka dari anugerah-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Bersyukur. Liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Liwafiyahum, agar kami sempurnakan kepada mereka, ujurahum, pahala mereka, wa yazidahum, dan kami tambahkan kepada mereka, min fadlih, dari anugerah-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Bersyukur. Hadihil ayah, ayataini wajadna fi surah Fatir. Dua ayat ini kita dapatkan di dalam surah Fatir. Pada ayat yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka Alkitab, mereka membacanya dengan sebenar-benar bacaan, mereka itulah yang beriman kepada Al-Quran atau kepada Alkitab yang telah kami turunkan itu. Dan barang siapa yang ingkar kepada Al-Quran, termasuk tidak mau membacanya, maka mereka itulah orang yang rugi. Hadil ayah maktubah fi surah Al-Baqarah mi'ah ihda wa ishrin. Ayat ini tertulis di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-121. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada ayat yang lain, hadil ayah maktubah fi surah Al-Muzzammil ayah 20, faqra'u ma tayassara minal Qur'an, yang artinya, dan bacalah oleh kalian apa yang mudah dari Al-Quran. Inilah beberapa ayat yang menunjukkan keutamaan membaca Al-Quran. Wa minal ahadith ma akhbaro bihin nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam an almi thawabi man qara Al-Quran. Faqala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amthaliha. La aqulu alif lam mim harfun, walakin alif harfun, walam harfun, wa mim harfun. Rawahu Tirmidzi. Thumma bayyana sallallahu alaihi wa alihi wasallam anna man ta'allama tilawatal Qur'anil Karim fa balaghal ghayah fi tajwidihi wa husni qiraatihi fa huwa fi martabatil malaikah al muqarrabin. Faqala sallallahu alaihi wa sallam, al mahiru fil Qur'an ma'a safaratil kiramil barara walladhi yaqra'ul Qur'an wa yatata'u fihi wa huwa 'alaihi syaq lahu ajrani. Rawahu Syaikhani. Wa qad hassa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ala qiraati fa qala iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Rawahu Muslim. Thumma innal mu'mina alladhi yuhafidhu ala tilawatil Qur'an yakunu tayyibaz zahir wal batin. Qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, mathalul mu'min alladhi yaqra'ul Qur'an mithlul atrujah rihuha tayyib wa ta'muha tayyib. Wa mithlul mu'minin alladhi aw wa mathalul mu'minin alladhi la yaqra'ul Qur'an mithlut tamrah la riha laha wa ta'muha hulwun. Wa mithlul munafiq aw wa mathalul munafiq alladhi yaqra'ul Qur'an mithlul rihana rihuha tayyib wa ta'muha murrun. Wa mathalul munafiq alladhi la yaqra'ul Qur'an kamathalil hamdalah la riha laha wa ta'muha murrun. Rawahu Syaikhan. Hadhihi min al-hadith alladhi dalat ala awamati thawabi qira'atil Qur'an. Selanjutnya, setelah kita ikuti firman-firman Allah tentang keutamaan membaca Al-Quran, kita ikuti bagaimana penjelasan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan membaca Al-Quran. Pada hadis yang pertama yang diriwayatkan oleh Asy-Syaikhani tadi, kami sebutkan bahwasanya orang-orang yang mahir dalam membaca Al-Quran, arti mahir di sini adalah tajwidnya benar dan bacaannya bagus, maka dia mempunyai kedudukan sama dengan kedudukan malaikat. Dalam hadis yang tadi kami bacakan, artinya kurang lebih sesungguhnya orang yang mahir dalam membaca Al-Quran, dia bersama rombongan yang mulia-mulia dan yang baik-baik, artinya adalah malaikat. Dan orang yang membaca Al-Quran dan dia terbata-bata dalam membacanya dan merasakan sulit dalam membacanya, dia mendapatkan dua pahala. Ini hadis yang pertama. Yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan dorongan dengan benar-benar hatha, mendorong, menghimbau agar setiap muslim, setiap mukmin itu membaca Al-Quran. Beliau bersabda, yang artinya bacalah Al-Quran. Ingat sabda Rasulullah, bacalah Al-Quran. Mengapa? Karena dia akan datang pada hari kiamat memberi syafaat kepada orang-orang yang membacanya dan mengamalkan isinya. Ini pengertian ashab. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bagaimana orang yang membaca Al-Qur'an dan orang yang tidak membaca Al-Qur'an. Dalam hadis yang tadi kami bacakan, beliau bersabda yang artinya perumpamaan orang yang membaca Al-Qur'an, orang yang beriman yang membaca Al-Qur'an itu adalah seperti jeruk, di mana baunya manis dan rasanya manis. Inilah perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Quran. Baunya manis, rasanya juga manis. Dan orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran, dia itu seperti tamar, seperti kurma. Tidak ada baunya kurma itu, tetapi memang rasanya manis. Dan perumpamaan orang munafik yang membaca Al-Quran itu seperti wewangian atau parfum. Baunya wangi, tetapi rasanya pahit. Dan orang munafik yang membaca Al-Quran, maka dia itu seperti handolah. Apa buah atau pohon handolah itu? Beliau jelaskan, yaitu pohon yang tidak ada baunya dan rasanya pahit. Ini hadis riwayat Asy-Syaikhani. Mudah-mudahan kita termasuk dalam kelompok yang pertama, yaitu orang yang beriman yang membaca Al-Quran, di mana kita akan berbau manis dan kita dirasakan oleh orang yang lain juga manis. Demikian hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan membaca Al-Qur'an. Wa amma min qawli ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an fadli qiraatil Qur'an fakathirun jiddan. Masih banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan membaca Al-Quran. Di antaranya hadis qudsi, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, qala Allahu Ta'ala, man syaghalahul Qur'an wa dzikri an mas'alati ataituhu afdhala ma utis sa'ilin wa fadlu kalamillahi ala sa'iril kalam ka fadlillahi ala khalqih. Yang artinya, sesungguhnya maksud kami, siapa yang sibuk membaca Al-Quran dan mengingat kepadaku atau zikir, sehingga dia tidak sempat untuk meminta minta sesuatu kepadaku, tidak sempat berdoa karena sibuk membaca Al-Quran dan zikir, maka akan aku beri kepada orang tadi barang yang lebih utama atau paling utama yang kami berikan kepada orang yang meminta. Dan keutamaan Al-Quran atau kalamullah atas yang lain atau ucapan-ucapan yang lain itu adalah seperti keutamaan Allah dibanding makhluknya. Allahumma inna nas'aluka bikulli ismin huwalaka samaita bihi nafsak au anzalta fi kitabik au alam tahu ahadan min khalqik au istaktharta bihi fi ilmil ghaib indaka antaj alal Qur'an al-Karim rabi'a qulubina wa nuru absarina wa shifa'a sudurina wa jala'a ahzanina wa dhihaba humumina wa ghumumina. Allahumma dzikirna minhuma nussina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa ana an-nahar ala nahwi alladhi yurdika anna waj'alhu syafi'an lana yawma la yanfa'u malu wa la banu illa man atallaha biqalbin salim. Ya Allah, kami meminta kepada Engkau dengan segenap asma yang Engkau namakan untuk dirimu atau yang Engkau turunkan nama itu untuk kitabmu atau yang telah Engkau ajarkan kepada seseorang dari makhlukmu atau orang yang Kau pilih di alam gaib untuk berada di sisimu. Jadikanlah Quran ini sebagai buah hati kami. Jadikan Quran sebagai cahaya penglihatan kami. Jadikan Quran sebagai obat penyakit hati kami. Jadikan Al-Quran ini sebagai penghilang kesedihan dan kegelisahan kami. Ya Allah, ingatkanlah apabila ada yang terlupa dari Al-Quran dari kami. Ajarkanlah apa yang kami tidak ketahui dari Al-Quran. Berikan kami ya Allah rizki untuk membacanya di sepanjang hari, malam dan siang sebagaimana yang Engkau telah meridhoinya. Jadikanlah Al-Quran ya Allah pemberi syafaat bagi kami besok di hari tidak akan bermanfaat harta dan anak-anak kecuali orang yang datang kepada Engkau ya Allah dengan hati yang selamat. Amin. Nah, inilah keutamaan membaca Al-Quran yang kami ambilkan dari firman-firman Allah Subhanahu wa taala dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami sampaikan bahwasanya pembelajaran tajwid ini yang kami gunakan adalah At-Taisir fi ilmi tajwid biriwayati Hafiz An-Asim yang dikarang oleh Dr. Abdurrahman Al-Jamal. sebagaimana al-fakir kami telah diberikan sanad oleh beliau untuk mengajarkan kitab ini. Nah, selanjutnya kita akan berbicara tentang adab membaca Al-Quran. Adabu tilawatil Quranil Karim. Litilawatil Quran adabun kathirotun adhkuruha minha al-ula ta'zimu kalamillahi ta'ala fa inna ta'zimahu min ta'zimillahi ta'ala athaniyah hudurul qalbi wat tadabbur fihi inda tilawatihi wa fahmu ma'anihi. Qala ta'ala kitabun anzalnahu ilaika mubarakul yadabbaru ayatihi waliyatadhakkaru ulul albab. Al-thalitha qira'atul Qur'an murattalan kama amarullahu ta'ala haitsu qala warattilil Qur'ana tartila. Ar-rabi'ah ayyakunal qari' ala taharatin kamilatin fil badani wasaubi wal makani mutatayyiban mustakan khashian mutawadhian. Al khamisa ayuzayyina qira'atahu wa yuhsina sautahu biha wa illam yakun husnus saut hasanahu mastata'a ila dhalika sabila wa ma'amura'ati usulil qira'ah as-sahihah. As-sadisah ayyata addaba inda tilawatihi fala yadhak wala ya'bath wala yanzur ila ma yulhi wa yakunu mustaqbilal qiblati. As-sabi'ah ayastash'aru annahu mukhataban bikulli ayatin min ayatil Qur'anil Karim fastabshiru inda ayatin na'im wa yas'alullah ta'ala dhalik khaifan inda ayatil adab wa yasta'idhu billahi ta'ala minhu idha marra bi ayati tasbih sabbaha wa idha marra bi ayatin du'a da'a wa idha marra bi ayati istighfar istaghfaru kama kana yaf'alu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Al-thamina idha kana bihadrati man yakra fala buddha minal isgha wal insad. Qala ta'ala wa idha quri al-qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wa tasi'ah yustahabbu liqari'il Qur'an walisami'i al-buka fa'illam yakun dhalika falyatabaka. Wal'ashirah wil'akhirah ayyarju bikira'atihi ma'indallahi ta'ala minath-thawab wal-ajr wa ayyabta'ida anir-riyah wassum'ah, bal yukhlisu fi qira'atihi lillahi rabbil alamin wa yas'allahal qabul. Yang artinya, adab membaca Al-Quran sebenarnya banyak sekali. Hanya saya akan sebutkan 10 saja. Yang pertama adalah mengagungkan Al-Quran. Karena mengagungkan Al-Quran adalah bagian daripada mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, hendaknya ketika membaca Al-Quran itu diresapi artinya, dipikirkan maknanya dan dipahami. Sebagaimana firman Allah yang disebutkan dalam surah Sad ayat yang ke-29, di mana Allah berfirman yang artinya, Al-Quran adalah kitab yang kami turunkan kepada engkau yang penuh berkah, agar mereka manusia merenungkan ayat-ayatnya, dan agar orang yang mau berpikir itu menjadi ingat dengannya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, membaca Al-Quran hendaknya dengan tartil. Maksudnya tartil adalah membaca Al-Quran sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang Allah dan Rasulullah tentukan dalam cara membacanya. Yang ini kemudian disimpulkan oleh para ulama dalam ilmu tajwid. Jadi hendaknya membaca Al-Quran itu adalah dengan ilmu tajwid. Ini adalah sebagian dari pengertian tartil. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Muzammil ayat yang ke-4 yang artinya, dan bacalah Al-Quran dengan setartil-tartilnya. Sekali lagi, membaca Al-Quran dengan tartil adalah membaca Al-Quran dengan ilmu tajwid. Selanjutnya yang keempat, hendaknya orang yang membaca Al-Quran itu bersih atau suci badannya, pakaiannya, tempatnya, dan memakai minyak wangi atau bersiwak. Kemudian ketika membaca, dia dalam keadaan khusyuk dan tawadhu. Soal bersiwak ini mungkin masih jarang yang melakukannya. Mudah-mudahan dengan mendengarkan penjelasan ini akan menjadi kebiasaan. Karena memang siwak adalah bagian daripada sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dapat dengan menggunakan kayu arak, ini yang paling praktis, atau dengan menggunakan sikat gigi. Ya, itu. Kemudian yang kelima, hendaknya ketika membaca Al-Quran itu bacaannya dihiasi dengan suara yang bagus. Artinya membaguskan suara ketika membaca Al-Quran. Nah, kalau memang aslinya orang tadi suaranya tidak bagus, hendaknya dia tetap berusaha untuk membaguskannya sesuai dengan kemampuannya. Sudah tentu harus tetap dipelihara tata cara baca Quran yang benar. Jangan hanya bagus saja, tapi kemudian cara membacanya tidak benar. Artinya, cara membaca Al-Quran yang tidak benar adalah membaca Al-Quran dengan tidak memakai ilmu tajwid. insya Allah soal ilmu tajwid akan kita bahas setelah pertemuan ini nanti. Kemudian yang keenam, hendaknya ketika membaca Al-Quran jangan tertawa-tawa, jangan melakukan hal-hal yang sifatnya sia-sia, dan jangan melihat sesuatu yang melalaikan hati, dan hendaknya dia menghadap ke kiblat. Yang ketujuh, ini yang juga harus kita hayati betul, hendaknya merasa bahwasanya setiap ayat yang dia baca itu ditujukan kepada dirinya. Ketika membaca surah Al-Baqarah ayat yang pertama misalnya, sampai dengan ayat yang kelima yang membahas soal orang yang bertakwa, maka hendaknya dia merasa bahwasanya itu adalah ditujukan untuk dirinya, sehingga mendorong dirinya untuk bertakwa. Misalnya dia membaca begini, kita baca surah Al-Baqarah mulai dari ayat yang pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fih. Hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Rangkaian ayat ini menjelaskan orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa adalah orang yang beriman kepada barang-barang yang gaib, yang mereka mendirikan sholat, yang mereka menginfakkan sebagian rizki yang diberikan oleh Allah kepada mereka, mereka yang percaya dengan apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad yaitu Al-Quran, dan percaya kepada kitab-kitab yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ulama menyatakan yaitu kitab-kitab yang turun pada para nabi sebelumnya. Minimalnya adalah kitab Zabur, Taurat dan Injil, dan masih ada suhuf-suhuf yang lain. Dan mereka itu yakin dengan hari kiamat. Mereka itulah orang-orang yang berada di atas petunjuk Allah, dan mereka itu adalah orang yang berbahagia. Nah, ketika membaca rangkaian ayat ini, hendaknya merasa ayat ini ditujukan kepada kita, kita yang membaca ayat-ayat tersebut. Oleh karena itu, dia akan bergembira ketika membaca ayat-ayat yang berisi tentang kenikmatan. Kemudian dia berdoa agar dia mendapatkan kenikmatan tersebut. Dan dia akan merasa takut apabila membaca ayat-ayat yang berisi tentang siksaan Allah. Dia berlindung kepada Allah agar jangan sampai siksaan itu menimpa dirinya. Apabila dia melewati ayat-ayat tentang tasbih, maka dia akan membaca tasbih. Inilah yang apabila di dalam Al-Quran kita membaca kalimat misalnya fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, kita boleh membacanya dengan subhanallah, misalnya semacam itu ya. Kemudian apabila dia melewati ayat tentang doa, dia kemudian berdoa, misalnya membaca Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Nah, dia berdoa dengan apa yang dia baca itu. Atau dia membaca wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Dia berdoa rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, atau minimalnya dia berdoa amin. Nah, begitu. Apabila dia melewati ayat tentang permohonan ampun, istighfar, maka dia kemudian dia membaca istighfar. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Nastaghfiruka ya Allah. Misalnya semacam itu. Semua ini adalah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, kemudian selanjutnya yang ke-8, apabila dia tidak membaca, sementara itu dia ada di dekat orang yang membaca Al-Quran, hendaknya dia diam dan memperhatikan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-204, di mana Allah berfirman yang artinya, apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah, perhatikanlah, dan diam agar kalian mendapatkan petunjuk. Kemudian yang ke-9, disunahkan atau disenangi bagi orang yang membaca Al-Quran atau yang mendengarnya itu menangis. Dan kalau memang tidak memungkinkan itu, maka hendaknya dia bersikap seperti orang menangis. Kemudian yang ke-10, hendaknya dia berharap dengan membaca Al-Quran itu semata-mata mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjauhkan diri dari riya, pamer, menjauhkan diri dari sum'ah, ingin didengar oleh yang lain. Dia ikhlas dalam membacanya itu semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia berharap mudah-mudahan bacaannya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, para mahasiswa dan mahasiswi Suffah Al-Quran Abdullah bin Mas'ud, sebagai penghujung pertemuan kita, kami akan sampaikan tentang tingkatan-tingkatan orang membaca Al-Quran atau martabat orang membaca Al-Quran. Lil qira'ah thalathu maratib bihasabis sur'ah fil qira'ah. Al-ula at-tahqiq wa huwa abta'u hadhil maratib wa huwa fil lughah at-tadqiq wa fil istilah huwa qira'atul Qur'an bitau'idatin wat mi'nanin wabat in ma'amuro'ati ahkami tilawah wawal ma'khud bihi fi maqomim fi maqomi ta'lum. Athaniya at-tadwir wahuwa fil lughah ja'lu syai' ala kulli syai'in da'irata wa fil istilah huwa qira'atul Qur'an bi sifatin mutawassitatin bainat tahqiq wal hadar ma'a mura'ati ahkamit tilawah. Atsalitsah al hadar wa huwa fil lughah as-sur'ah wa fil istilah huwa idrajul qira'ah wa sur'atiha ma'a mura'ati ahkamit tilawah. Dalam membaca Al-Quran, dilihat dari segi cepat dan pelannya, itu ada tiga tingkatan. Yang pertama adalah tahqiq, yaitu membaca Al-Quran. Ya, tahqiq itu arti bahasanya adalah lambat. Maksud kami, tahqiq itu arti bahasanya adalah tadqiq, yaitu memantapkan atau meneliti. Tingkatan ini adalah tingkatan membaca Al-Quran yang paling lambat. Jadi membaca Al-Quran dengan pelan dan lambat. Dia baca dengan tenang, kemudian dia baca dengan lamban, sehingga semua hukum-hukum tilawah itu dapat dipelihara dengan baik. Bacaan ini adalah bagi yang baru belajar atau pemula di dalam membaca Al-Quran. Misalnya qiraah tahqiq ini adalah begini, kurang lebihnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain sad. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Idh nada rabbahu nida'an khafiyya. قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت tul mawaliya min warai wa kanat imraati aqira fahab li min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali Ya'qub waj'alhu rabb biradiyya. Ini adalah bacaan tahqiq. Kemudian tadwir. Secara bahasa, tadwir adalah menjadikan sesuatu dalam bentuk tahapan atau lingkaran. Nah, bacaan ini adalah tengah-tengah antara tahqiq dan nanti hadar. Jadi tidak pelan seperti tadi contoh yang pertama, tapi juga tidak begitu cepat. Nah, kita contohkan yang tadwir. Masih dalam surah Maryam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain sad. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Idh nada rabbahu nidaan khafiyya. Qala rabbi inni wahana al'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayban wa lam akum bidu'aika rabbi shaqiyya. Wa inni khiftu al-mawaliya min wara'i wa kanat imra'ati aqiran fahab li min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali Ya'quba waj'alhu rabbi radiya. Ini adalah bacaan tadwir. Kemudian hadar. Hadar itu arti aslinya adalah cepat. Artinya membaca Al-Quran dengan cepat, tetapi harus tetap menjaga hukum-hukum tilawah atau hukum-hukum ilmu tajwid. Kita contohkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain sad. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. Nah, inilah tiga tingkatan membaca Al-Quran dilihat dari segi cepat atau lambatnya. Jadi para ulama membagi tahapan membaca Al-Quran, martabat membaca Al-Quran itu ada tiga, yaitu tahqiq, kemudian tadwir, kemudian yang terakhir adalah hadar. Apa ya, kita ulang lagi. Yang pertama adalah tahqiq, ini membaca dengan lambat. Kemudian tadwir, antara lambat dan cepat. Kemudian yang terakhir adalah hadar, yaitu membaca dengan cepat tetapi tetap menjaga hukum-hukum tilawah atau ilmu tajwid. Nah, inilah yang dapat kami sampaikan pada pertemuan pertama. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khusus bagi kami yang menyampaikan dan umumnya bagi para mahasiswa dan mahasiswi semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita rasa cinta membaca Al-Quran, kemudian memberikan kekuatan kepada kita untuk mengamalkannya, sehingga benar-benar kita hidup ini dibimbing oleh Al-Quran. Dengan ini insya Allah kita akan dapat menyelesaikan berbagai macam problematika kehidupan yang sedang dihadapi oleh umat manusia. Memang Al-Quran diturunkan adalah untuk mengatasi problem itu. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan Al-Quran tersebut. Minimalnya, dengan kita membaca dengan benar, dan kemudian kita dapat mengamalkannya. Nah, inilah tentang adab membaca Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada kita untuk menjadi orang yang senang membaca Al-Qur'an dalam situasi dan kondisi apapun, terutama sekali dalam kondisi yang semacam ini di mana dunia penuh fitnah. Kita tidak perlu saling salah menyalahkan, apalagi menyalahkan keadaan, tapi mari kita coba atasi dengan kita membaca Al-Qur'an atau memperbanyak membaca Al-Qur'an. Mudah-mudahan bermanfaat, khususnya bagi kami yang menyampaikan dan bagi para mahasiswa-mahasiswi yang mendengarkan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Jazakumullah khairal jazaa atas segala perhatiannya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.